Ya ayuhan nas wattaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita masuk al-hikmah min masyru'iyatil jihati fi sabilillah. Hikmah, di antara hikmah dari disyariatkannya al-jihad fi sabilillah. Jihad, cara bahasa, badlu taqah, mencurahkan segala bentuk kemampuan. Ibnu Qayyim menyebutkan jihad, yang pertama, jihad diantara jenisnya, jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan kaum musyrikin. Yang keempat, jihadul munafikin, jihad melawan orang munafik. Nah, jihad melawan hawa nafsu ini modal untuk melakukan jihad melawan orang kafir, munafikin, musyrikin, lawan syaitan. Maka barakallahu fikum, empat macam jenis jihad tadi. Nah, di sini yang dimaukan ialah jihad melawan orang-orang yang menebarkan kerusakan dari kalangan musyrikin, yang mereka menyerang, melawan kaum muslimin. Selanjutnya kata muallif, dan jihad termasuk jenis amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad termasuk jenis amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi tujuan jihad ialah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Al-muslimun, kata mu'alif, la yujahidun al-kuffara toma'an fi aradihim au toma'an fi amwalihim. Mu'alif mengingatkan bahwa kaum muslimin zaman dulu, zaman sekarang, kaum muslimin, muslimin yang mana? Muslimin yang mengikuti dalil, ada alif lamnya, al-muslimun. La yujahidun, mereka orang-orang Islam itu boleh diketahui tidaklah berjihad melawan orang-orang kafir, kafir yang menyerang, kafir yang memusuhi, mengusir kaum muslimin. Tama'an fi aradihim, karena menginginkan, tamak, menginginkan daripada tanah-tanah mereka. Tanahnya orang kafir, bukan. Au tama'an fi amwalihim, atau punya tamak, memiliki keinginan mengambil harta-harta mereka. Bukan. Lalu untuk apa? Kaum muslimin berjihad melawan kaum musyrikin zaman dulu ataupun zaman sekarang saatnya terjadi. Syekh mengingatkan, wa innama yujahidunahum liajli inqadihim minan nar idza ihtadau. Namun tidak lain, kaum muslimin yang mereka berjihad melawan orang-orang kafir itu ialah tujuannya inqad, menyelamatkan mereka minan nar, dari api neraka. Inih tadau, kalau mereka mau mengambil petunjuk Islam, masuk Islam, dapat hidayah Islam, dapat kebaikan surganya Allah. Ya, ini maksud tujuan jihad, mengajak manusia masuk kepada kebaikan yang paling baik, tauhid. Ini tujuan jihad. Jangan sampai kemudian salah dalam melakukan perkara ini, tujuannya beda nanti, hasilnya juga beda. Iya. Ini yang pertama. Tujuannya ialah mengajak manusia masuk Islam. Makanya ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib, naam, unfud ala rislik, mau berangkat ke tanah Khaybar sana. Ketika menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib berangkat ke Khaybar, fa idza bisa hatihim, kalau sudah sampai di hadapan mereka, fad'uhum ilal Islam, ajak masuk Islam. Ajak masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam. Jangan langsung diperangi. Dulu sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib, panglimanya waktu itu, ajak mereka masuk Islam. Dan langsung membunuh mereka, ajak masuk Islam, masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, selesai sudah. Pedang tidak jadi diangkat. Itulah Islam. Namun ketika mereka melawan dan mereka memang menyerang kaum muslimin waktu itu, khianat. Menyerang dari punggung-punggung kaum muslimin, ya, maka mereka pun akhirnya menolak. Karena menolak dan mereka juga melawan kaum muslimin, maka kaum muslimin akhirnya mengangkat senjata. Ya, ini tujuan jihad. Tidak seperti yang dipahami pada sebagian kelompok-kelompok yang nyempal, jihad itu ialah membunuh orang kafir. Dan tidak dibedakan kafir yang mana. Begitu. Inilah fitnahnya Khawarij, para teroris. Akhirnya mereka membunuh kaum muslimin, saudaranya sendiri yang di pasar, bahkan di masjid lagi sholat. Ini contoh yang terjadi di negeri kita. Nah, tidak paham maksud jihad itu untuk apa. Jihad itu untuk menegakkan kalimat tauhid. Yang kedua, wali ajli irahatil muslimin minhum. Yang kedua, tujuan jihad ialah untuk bertujuan irahah, memberikan rasa istirahat bagi kaum muslimin. Nah, dari kejahatan mereka, dari kesyirikan mereka. Irahah, kaum muslimin bisa tenang. Yang membuat kaum muslimin tidak tenang yang pertama itu kesyirikan. Kenapa? Karena itu kejahatan yang paling besar di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ketika di tempat namanya di Dzul Khulaisah, Nabi SAW mengetahui di sana ada praktek-praktek kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Apa kata beliau? Arihna min Dzul Khulaisah, arihna, tenangkan jiwa kami, yang bikin tidak tenang, dari kesyirikan yang ada di Dzul Khulaisah sana. Ini Rasulullah SAW jiwanya tidak tenang manakala mendengar terjadi praktek-praktek kesyirikan. Ini yang terjadi. Jihad ialah untuk supaya kita tenang, tidak terancam dengan berbagai macam petaka. Karena petaka muncul berawal dari dosa. Ya, gunung tidak lagi bersahabat dengan umat manusia. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disekutukan, disamakan dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimin, sehingga tidak tenang gitu. Musibah datang akibat maksiat-maksiat, dan maksiat terbesar adalah kesyirikan. Tidak tenang kita. Ini tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Dan jihad ditegakkan supaya kita tenang, tidak ada lagi kesyirikan. Yang ketiga, wali ajli tathiril ardi min syirkihim wa kufrihim. Tathir untuk membersihkan bumi ini dari kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Membersihkan bumi dari noda-noda, kotoran-kotoran kesyirikan dan kekufuran mereka. Dalilnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, Waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka orang-orang musyrikin yang mereka memerangi kalian, kalian perangi mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakunad dinu kulluhu lillah, sehingga agama itu semuanya hanya untuk Allah. Apa itu fitnah dalam ayat ini? Al-Imam Ibnu Katsir, Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir menyebutkan fitnah dalam ayat ini adalah huwa asyirku. Huwa asyirku, kesyirikan. Demikian yang disebutkan pula oleh Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, dan Imam Qatadah rahimahumullahu jami'an. Naam. As-Sinasir As-Sa'di menafsirkan fitnah dalam tafsir beliau, hatta la takuna fitnah ay syirkun wasaddun an sabilillah. Yang pertama adalah kesyirikan, dan yang kedua saddun an sabilillah, tidak ada lagi orang menghalangi dari agama Allah. Orang bisa beribadah dengan tenang, bisa bertauhid dengan tenang. Yang ketiga, wa yudhinun al ahkam al Islam, sehingga tidak lagi ada lagi fitnah, sehingga mereka tunduk kepada hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, hukum Islam. Nah, sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini kecuali hanya untuk Allah. Artinya apa? Kata beliau, hadza al-maqsud minal qital wal jihad. Kata Sinasir As-Sa'di, inilah maksud tujuan jihad. Li'a'da'iddin, terhadap orang-orang yang memusuhi agama Islam. Ayat fa'asyarrahum, untuk menolak kejahatan mereka, kesyirikan mereka. Ya. Wa ayadzubba an dinillah, dan menghasung mereka untuk berjalan di atas agama Allah. Itu barakallahu fikum makna ayat. Hadza, kata Syekh Saleh Fauzan, kembali kepada kitab, wa hadza ghardu minal jihadil ladzi huwa a'dhamul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Inilah para hadirin kaum muslimin, tujuan ditegakkan, diperintahkan oleh Allah jihad. Dan jihad itu termasuk seagung-agungnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad seagung-agungnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis Abu Dawud, dikeluarkanlah Abu Dawud dari Abu Hurairah, ra'sul amr al-islam, pokok segala urusan Islam, wa amuduhu as-salat, tiangnya Islam salat, wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak ketinggian amal di dalam Islam itu jihad. Jihad di jalan Allah. Sehingga amalan yang sangat tinggi ini harus ada di hati setiap muslim. Man mata, siapa yang mati dia ada niat untuk berjihad, mata ala syubah minan nifaq, matinya di atas cabang dari apa? Kemunafikan. Iya. Nah, yang kedua, jihad itu wa huwa maziyatun nadhimatun li hadhil ummah. Jihad di samping seagung-agungnya amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua wa huwa maziyah, itu merupakan keistimewaan yang agung li hadhil ummah, bagi umat ini. Tujahidun nasu li ajli maslahati nas. Tujahidun nas, berjihad, seorang manusia berjihad di jalan Allah, li ajli maslahatin nas, untuk kemaslahatan manusia. Nah, pertama, agar orang itu jadi baik, tidak ada kesyirikan, tidak ada berbagai macam kerusakan-kerusakan dalam beribadah kepada Allah, ikhlas, tunduk semua manusia kepada Allah, itu yang paling baik. Wali ajli idkhalihim fil jannah. Jihad keistimewaan kedua untuk tujuannya ialah memasukkan manusia ke dalam surga. Iya. Kalau mereka masuk Islam, mati di atas tauhid, masuk surga tuh. Nikmat. Dan jihad dilakukan untuk mereka supaya masuk Islam. Jadi kalau didatangi tiba-tiba mereka mengatakan asyhadu an la ilallah wa anna muhammad rasulullah, sudah masuk Islam. Usamah bin Zaid ketika perang, ada seorang dikejar. Begitu dikejar, terpepet, langsung berhenti. Asyhadu an la ilallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Usamah bin Zaid ambil pedang, tebas. Dilaporkan kasus ini kepada Nabi. Engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat syahadat, tidaklah engkau buka dadanya wahai Usamah. Maksudnya apa? Marah Nabi. Sudah mengucapkan, sudah selesai. Iya. Begitu. Barakallahu fikum. Tidak seperti ISIS. Mereka kejam terhadap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Kaum muslimin. Iya. Barakallahu fikum. Maka kita mohon kepada Allah, fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin segera berakhir dari kejahilan-kejahilan. Nah, yang ketiga, wa inqaduhum minan nar, menyelamatkan mereka orang-orang musyrik dari api neraka. Idan, kalau begitu arafna faidatul amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kalau begitu sekarang kita sudah tahu faidah amar ma'ruf nahi mungkar. Idza qama wa tahaqqaqa, apabila ditegakkan dan direalisasikan dalam kehidupan, arafna dharar alladhi yahsulu man tarakal amr bil ma'ruf wa nahyil munkar au atahawun fihi. Kita sudah tahu sekarang bahaya, dharar, bahaya yang muncul yang diakibatkan orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, au tahawun fihi, atau meremehkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah tahu bahayanya tadi, turunnya laknat, turunnya azab, turunnya kebinasaan, sehingga seorang tidak boleh meremehkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan ketika ditegakkan jihad, sekali lagi jihad yang dipahami oleh para ulama ahlus sunnah. Iya, bukan jihad yang dipahami oleh para teroris. Tapi yang dimukan ialah jihad yang syar'i. Nah, sekarang kita masuk as-sifat allati yajibu tawaffaruha fi man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Sifat-sifat yang wajib terpenuhi, tawaffaruha, terpenuhi, fi man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa sifat-sifat yang harus dimiliki ketika seorang melaksanakan ibadah amar ma'ruf nahi munkar? Nah, lakin ma kullu ahadin yasluhu li'anna ya'mura bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar labudda min sifatin tatahaqqaqa fil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Lakin akan tetapi, tidaklah setiap orang yasluh itu akan mampu pantas melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak semua orang mampu. Artinya apa? Li'anna ya'muru bil ma'ruf, karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar labudda min sifat, mesti memiliki sifat-sifat. Tatahaqqaq fil amir, yang mesti ada pada orang yang melakukan amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan orang yang mencegah kemungkaran. Faqad dzakara ulama'u, dan telah disebutkan oleh para ulama-ulama, annahu la budda fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ayyatahalla bi salasi sifat. Bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mesti terkumpul padanya tiga sifat. Tiga sifat. As-sifatul ula. Sifat yang mesti ada yang pertama, al-ilmu. Sifat yang pertama ialah al-ilmu. Sifat al-ilm. Apa itu ilm? Dia memiliki ilmu. Nah, ayakuna aliman, maksudnya agar orang itu aliman, berilmu. Apa yang diilmui? Bima ya'muru bihi, dengan apa yang akan diperintahkan. Wa bima yanha anhu, apa yang akan dilarang. Dia mengilmui perkara yang akan diperintahkan kepada manusia dan perkara yang akan dilarang. Ini wajib, harus tahu ilmunya. Ya'lamu, yang kedua, ya'lamu ma huwal munkar minal muharram wal makruh. Dia mengilmui apa itu hal yang mungkar. Minal muharram, dari perkara yang haramkah atau makruh? Nah, ya, yang akan dilarang ini tingkatannya apa ini? Haram atau makruh saja? Tingkatannya seperti apa? Dia harus mengilmui hukum syar'inya, mengilmui syar'inya. Wa bi ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan yang lain begini, ya'lamu ma huwal manhi anhu syar'an hatta yunha anhu. Orang itu mengetahui perkara yang akan dilarang secara syariat. Secara syariah gimana ini perlu dilarang apa tidak? Jangan salah. Seharusnya boleh dikerjakan malah kita larang. Ya, karena tidak tahu ilmunya kita. Wa ya'lamu ma huwal ma'mur bihi syar'an, dan dia mengilmui apa yang diperintahkan secara syar'i. Hatta ya'murun nas bih, sehingga dia pun menyuruh manusia dengan perkara itu. Perkara yang akan diperintahkan diilmui, perkara yang akan dilarang diilmui. Labudda ayyakuna ala janibin minal ilm. Mesti seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sisi ilmu yang pertama. Jadi kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, modalnya itu ilmu. Tidak cukup cuman bawa kompor ke masjid-masjid, ya, nyampaikan ma'ruf, tapi tidak mau mencegah mungkar, ya. Ya, kompor keliling, apa itu, jam apa itu. Isinya ma'ruf tok, tidak pernah mencegah mungkar dengan modal bawa kompor dari keliling. Ilmunya mana ilmunya? Dikeluarkan ilmunya. Ilmu yang sesuai dengan pemahaman Rasul SAW dan sahabat. Karena agama ini adalah kesana rujukannya, pemahamannya kesana. Ini harus diilmui. Jangan cuma modal apa tadi, hah? Semangat, bak kompor, dakwah. Ilmunya ada diilmui dengan seksama, dengan benar pemahamannya. Yip. Seperti dalam surat Yusuf ayat 108, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, tauhid Islam. Ad'u ila Allah, aku ajak kalian kepada Allah, artinya kepada tauhid, ibadah ikhlas. Ala basiratin, di atas ilmu. Basirah, kata Syekh Utsaimin, al-ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya Nabi dan orang yang mengikuti saya. Siapa? Para sahabat. Sahabat mereka berdakwah dengan ilmu, didengar oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dicatat ilmunya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu sumbernya. Barakallahu fiikum. Ana wa manittaba'ani. Sehingga setiap orang yang mengikuti beliau ketika amar ma'ruf nahi mungkar harus di atas basirah, ilmu. Iya. Al-ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu sebelum bicara. Bicara butuh ilmu, bukan butuh semangat. Ya. Tapi butuh ilmu yang cukup. Ini sisi ilmu. Ya'lamu ma huwal munkar wa ya'lamu ma huwal ma'ruf. Orang itu ngerti hal yang ma'ruf, ngerti yang mungkar. Ngerti bid'ah, ngerti sunnah. Ngerti syirik, ngerti tauhid, ngerti maksiat, ngerti taat. Tahu benar. Ngerti jalan surga, jalan neraka, dia pahami benar secara ilmunya. Wa in amara wa naha bi ghairi ilmin fa inna dararahu yakun akthar min naf'ihi. Jika memerintahkan dan mencegah tanpa ilmu di atas kebodohan, maka dororohu, bahayanya itu akan lebih besar, lebih banyak, min naf'ihi, daripada manfaatnya. Seperti dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, kana yufsidu akhtar mimma yuslih, adalah kerusakannya lebih besar dari apa? Maslahatnya. Ya, kerusakannya lebih banyak. Dia dakwah, tadi cuma modal bak kompor. Ceramah di masjid. Dia sampaikan hadis-hadis palsu yang datang dari bukunya. Cerita dongeng palsu yang dia bawakan dari bukunya tanpa diteliti kesahihannya. Iya. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Barang mungkar disebarkan di tengah masyarakat. Hal yang ma'ruf tidak disampaikan, tauhid. Iya. Ini merusak akhirnya. Orang jadi lari dari tauhid. Orang jadi jatuh kepada penyimpangan akibat tidak memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Nah, lanjutnya yakunu akthar li'annahu qad ya'muru bima laysa bimasyru'. Karena dia telah melakukan, memerintahkan sesuatu yang tidak disyariatkan, wa yanha 'amma kana masyru', dan mencegah hal yang disyariatkan. Hal yang tidak disyariatkan malah dianjurkan. Nabi, Islam sudah sempurna. Seluruh perkara yang dihadapi kaum muslimin sudah ada ilmunya. Datang bulan Ramadan, ada ilmunya? Ada. Bagaimana menentukan awal Ramadan? Sudah ditentukan oleh Nabi. Sumu li ru'yatihi, waftiru li ru'yatihi. Lihat bulan. Kamu lihat hilal itu tanggal 1 Ramadan, lihat pula tanggal 1 Syawal. Itulah sudah nasihat beliau, gampang. Kalau tidak bisa lihat, fa in humma alaikum faqdurulah. Kalau ada mendung, mata kita tidak bisa lihat hilal. Ada mendung menutupi hilal, kata Nabi, ya hitunglah. Jadi berapa? 30 hari. Dalam lafaz yang lain, faqdurulahu. Dalam lafaz yang lain, fa'akmilul iddah salasin. Genapkan 30 hari. Berarti bulan Sya'bannya 30 hari. Atau bulan Ramadan tanggal 29 dilihat. Ini 29 atau 30 ini? Hilal dilihat. Ini tugasnya pemerintah. Ada di tangan penguasa. Karena nanti kalau masing-masing kelompok menentukan keputusan masing-masing, bisa lebaran 3 kali. Ya. Ini hari ini, hari ini, hari ini, lebaran 3 kali dalam satu negara. Bingung kau muslimin. Ya. Insyaallah. Sampai dalam satu keluarga terjadi perpecahan. Suaminya lebarannya hari A, istrinya hari B, anaknya hari C. Insyaallah. Bertengkar mereka. Suaminya sudah lebaran, sudah kepengin berhubungan dengan siapa? Istrinya, saya belum lebaran. Saya sudah. Istrinya merasa belum lebaran, suaminya sudah, saya kok sudah halal saya melakukan dengan kamu, saya belum lebaran saya. Cekcok. Turu. Maka Islam itu menyatukan dengan cara yang gampang lihat. Kalau menghitung pakai ilmu falak, tidak semua orang mampu. 1-2 orang. Gampangan mana, ndeleng sama ngitung. Ilmu falak, jeremit itu. Masing-masing orang bisa beda. Hitungan A, hitungan B, tidak sama. Hitungan C, beda lagi. Bisa 3 pendapat. Tapi dengan melihat hilal, 1. Karena semuanya punya mata. Ayo lihat bareng-bareng, yuk. Oh ya, bareng sudah. Gampang tuh. Maka kata Nabi, inadin yusrun. Agama ini gampang. Walan yushadu adin ahadun illahulaba. Tidak ada orang yang mereka memberat-beratkan agama kecuali kalah sendiri. Dia akan kalah. Fasadi dua qaribu. Kalian jalankan agama dengan benar. Aturannya yang benar. Waqaribu, dekatkan diri kepada Allah. Begitu dalam hadis Bukhari. Makanya Allah ciptakan bulan untuk apa sih? Mesti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tidak ada manfaatnya. Itu? Mesti ada manfaatnya. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka, kata Allah, bertanya kepada engkau Muhammad tentang ahillah. Apa itu ahillah? Hah? Hilal, hilal yang muncul setiap bulan. Itu untuk apa sih? Apa cuma sekedar untuk memperindah langit? Apa sih tujuannya ada hilal itu? Setiap bulan kan ada hilal, hilal, hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya-tanya dengan hilal-hilal itu apa sih maksudnya? Kul, jawab Muhammad. Nah, apa jawabannya? Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal-hilal itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan haji. Nah, haji tanggal berapa? Di bulan apa? Jelas ada ketentuan. Dengan apa kita menentukan tanggal 1, tanggal 9-nya ketahuan nanti. Gitu? Pemerintah melihat, oh hilalnya jatuh tanggal hari Kamis misalnya. Berarti tanggal 9 10-nya hari ini. Ketahuan. Oleh karena itulah agama ini agama yang mudah. Dan ini seharusnya yang dijaga oleh kaum muslimin yang sunnah ialah mengikuti bimbingan jalan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti hilal. Walhamdulillah pemerintah kita pemerintah kaum muslimin, ya, memiliki kebijakan yang khair, baik, hal yang ma'ruf, mengajak kaum muslimin berpuasa dan lebaran dengan apa tadi, ru'yatul hilal. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustaz, pemerintah punya kejahatan-kejahatan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita dalam mensikapi penguasa ketika mereka memutuskan perkara yang ma'ruf. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dzalik? Ketika itu Khutaifah bin Yaman bertanya, ya Rasulullah, sayakun ba'di a'immalayah duna bihudaya, akan datang pemimpin-pemimpin yang tidak membimbing dengan bimbinganku. Wa yastanuna bi ghairi sunnati, tidak mengajarkan sunnah-sunnahku. Wa sayakumu rijal fihim rijalun kulubuhum kulubu sayatin fi jismani ins, akan muncul sosok manusia, hatinya hati setan, jasadnya manusia. Khutaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna, bagaimana saya menghadapi mereka? Tasma wa tuti lil amir. Kamu mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in daraba dhahrak, wa in duriba dhahruka, sekalipun dipukul punggungmu. Wa ukhidha maluk, sekalipun diambil hartamu. Fasma wa ati, kamu dengarkan dan taati. Hadis riwayat Muslim nomor 1847. Jadi kan, jadi seorang amir pemimpin kaum muslimin ini ketika memutuskan perkara yang ma'ruf, dengarkan dan taati. Siapa yang membimbing? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di suatu saat beliau juga mengatakan, syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sejelek-jelek pemimpin kalian itu orang-orang kaya yang kalian enggak suka dengan mereka, dan mereka juga enggak senang dengan kalian. Sejelek-jelek pemimpin, ya. Lalu watal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian juga. Qila ya Rasulullah, Afala nunabiduhum bisif? Ya Rasulullah, bolehkah saya menggal mereka dengan pedang ini? Qala la. Jangan. Jangan. Ma aqamu fikum as-shalah. Selama mereka menegakkan apa? Salat. Alhamdulillah. Pemerintah kaum muslimin, mereka masih menegakkan sholat bersama kaum muslimin. Bahkan menghimbau berlebaran bersama siapa? Kaum muslimin. Supaya bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Bersatu kalian, berpegang teguh dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, al-khilafu syar. Perselisihan itu adalah apa? Kejelekan. Nah, karena itu ahlus sunnah wal jamaah salafiyin yang mengetahui prinsip-prinsip sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam tentu akan sangat menjaga prinsip ini. Berusaha untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, dia cocokkan dirinya. Sudah ma'ruf belum? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya belum? Dia cocokkan dirinya hal yang ma'ruf. Nah, selanjutnya. Wa qad yuhallil al-haram wa yuharrimul halal wa huwa la yadri. Kadang orang yang tidak berilmu itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wa huwa la yadri, karena dia tidak tahu. Ya? Karena tidak tahu. Yatakallam bihiri ilmin, bicara agama tanpa ilmu. Ya'muru bighairi ilmin, menyuruh manusia tanpa ilmu. Fahadza dararuhu akthar. Orang yang sifatnya seperti ini bahayanya lebih besar min naf'ihi. Dari apanya? Manfaatnya bagi Islam. In wujida fihi naf'un fad-darar akthar wal khatar a'dham. Kalaupun ada sisi di dalamnya manfaat, namun bahayanya lebih besar, bahayanya lebih besar, lebih banyak dan lebih besar. Ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama, berilmu. Mengilmui apa yang akan disampaikan. Dimatangkan dulu ilmunya. Jangan sampai dia melarang sesuatu, ternyata disunahkan. Atau sebaliknya, memerintahkan sesuatu, ternyata perkara bid'ah. Ya, keliru akhirnya. Harus diilmui. Yang kedua, as-sifatu ats-tsaniyah, ar-rifqu. Rifq, lembut. Ayakuna rafiqan hakiman bima ya'muru bihi, agar dia itu memiliki sifat rafiqan, lembut, lembut, rifq, lembut. Hakiman, hikmah. Hikmah maksudnya di atas ilmu, sesuai keadaan orang yang akan diajak kepada perkara tersebut. Dilihat gimana kira-kira orang ini, tingkatan ilmunya, keadaannya. Hakim, dengan apa yang akan diperintahkan, wa fi ma yanha, dan apa yang akan dilarang. Rifq. Apa itu rifq? Lembut tadi. Seperti Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa dan Harun, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam surat Thaha ayat 43. Faqula, maka katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkar, semoga dia menjadi ingat, sadar, karena dia mengaku Tuhan. Sampaikan kebenaran kepada Fir'aun, sampaikan saja, namun tata bahasa yang layin, lembut. Kenapa? Supaya dia ingat, au yakhsha, atau menjadi orang yang takut kepada Allah. Nah, dikisahkan sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia sholat bersama sahabat. Tiba-tiba tak kala sholat, fa'atisa ahadun, bersin salah satu, ada yang bersin dari sholat jamaah yang bersin. Apa doa orang yang bersin? Membaca alhamdulillah, kan gitu ya. Yang mendengar membaca apa? Yarhamu Allah, kan begitu. Nah, ketika sahabat ini sholat bersin, alhamdulillah. Ya, maka kemudian faqala rajul, ada seorang mengatakan, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, karena dia baru-baru masuk Islam, belum lama belajar, dia mengatakan, yarhamukallah. Jawab, ya, ini sudah omongan manusia ini, yarhamukallah, semoga kamu dapat rahmat. Itu sudah bicara dengan orang ini. Membatalkan apa? Membatalkan sholat, tidak boleh. Nah, maka kata Muawiyah, faramahun nas bi absarihim, manusia memandangi dia. Semua orang lihat ke dia. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami setelah selesai sholat, ya, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka haroni wala syatamani, dia tidak membentak-bentak saya, tidak memaki-maki saya, lembut, ya, bahasa yang ngenakna di hati dia. Begitu. Kisah yang lain, ketika ada seorang sahabat di bulan Ramadan, dia datang menemui Nabi, halaktu ya Rasulullah, binasa saya ya Rasulullah. Mahlakaka, apa yang bikin kamu binasa? Waqa'tu ala imra'ati, saya terjatuh kepada siapa? Istriku di Ramadan, di bulan Ramadan ini. Tidak boleh toh? Wana so'im, saya sedang puasa Ramadan ini, tapi saya terjatuh kepada istri saya. Maksudnya terjatuh berhubungan di siang hari. Maka Nabi memerintahkan untuk memerdekakan raqabah. Lah ajid, saya tidak punya ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyuruh amarahu yasumu sahrain, puasa 2 bulan berturut-turut. Mau Ramadan aja tidak kuat, apalagi 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Kata dia, la astati', saya tidak mampu ya Rasulullah. Fajalasa rajul. Maka kemudian Nabi menyuruh ayud imasittina miskin, supaya memberi makan 60 orang miskin. Semuanya berat bagi dia. Kenapa? Kata dia, la astati' ya Rasulullah, saya juga tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, karena dia orang miskin. Fajalasa rajul, orang itu duduk, duduk berpikir, disuruh puasa 2 bulan, memberdayakan budak, beri makan 60 orang miskin, semuanya tidak ada yang mampu. Duduk dia. Nah, ketika dia sedang duduk, Nabi datang. Telah diterangkan hukumnya. Ini hukum dalam Islam seperti ini, terangkan. Hikmah ini namanya, diterangkan. Itu namanya hikmah, menerangkan dengan jelas, rinci. Namun karena dia tidak mampu, Nabi membiarkan dia duduk. Setelah itu Nabi datang, fa'ata bitamrin, membawa kurma. Khud wat hadza wa tasaddaq bihi, ini kurma, ambil, sedekahkan sana untuk siapa tadi? Orang miskin. Kata dia, lakin maka orang tersebut mengatakan, a'la afqar minni ya Rasulullah, yang paling fakir itu diantara manusia ini saya ya Rasulullah. Aduh, yang paling fakir ternyata dia gitu. Ya. Apa yang terjadi? Fadhahikan Nabi, Nabi tertawa. Hatta badat anyabahu, anyabuhu, sampai nampak gigi taringnya. Gitu. Karena orang ini datang dalam kondisi takut, cemas. Berhubungan istri di bulan Ramadan, takut dia. Gitu? Salah, takut salah ini. Namun demikianlah Nabi tidak mensikapi dengan kasar, tapi dengan baik, hikmah, lembut, diarahkan, dibimbing. Inilah hikmahnya beliau, rifaknya beliau terhadap para sahabat. Nah, seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar pun demikian, berusaha mencontoh yang dilakukan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ketiga, ayakuna saburan 'alal adza. Seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus bersabar. 'Alal adza, atas gangguan-gangguan yang akan dia dapatkan. Sebagaimana nasihatnya Luqman, ya bunayya qimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan oleh kamu amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak. Bersabar menghadapi perkara yang menimpa. Begitu amar ma'ruf nahi munkar, orang yang kita nasihati kalau ketemu plengos. Aduh, hatinya panas, kita sakit kan. Ya? Terus bersabar saja. Amar ma'ruf nahi munkar tegakkan. Sekalipun orang belum suka, mudah-mudahan Allah bukakan hati mereka. Sabar. Karena dakwah itu memang dihamparkan di hadapannya, bukan hamparan emas dan perak. Iya, dia harus menghadapi dengan sabar. Idzan salasu sifat. Kalau begitu ada tiga sifat, al-ilmu, warifku, wasobru. Al-ilmu, berilmu, rifak, lembut, dan sabar. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh orang yang mau menjalankan ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.